Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan fil din, ridhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah. Dengan libur yang cukup lama, semoga tambah fresh, tambah segar untuk kita bisa mulai kembali pelajaran-pelajaran kita. Saya barakallahu fikum, kita masih dalam pembahasan tentang maf'ul bih. Naam. Yang kita akan masuk pada pembahasan tentang amil yang menasabkan maf'ul bih yang dibuang. Di antara hukumnya adalah amil dari nasib yang menasabkan maf'ul bih itu bisa disembunyikan terbagi menjadi dua, jawazan dan wujuban. Wujuban pada 7 tempat, musannif menyebutkan di antaranya 2 tempat yaitu al-istighal dan al-munada. Baik, kita masuk pembahasan tentang al-istighal. Halaman 244. Qala al-mu'allif rahimallahu taala minha. Siapa mu'alifnya? Ya Khanaba Luqman. Ar-Ru'aini namanya. Basawiya. Siapa? Abu Abdillah. Muhammad bin Abdul Rahman Ar-Ru'aini. Al-Ma'ruf bil Hattab. Minha babul istighal wa haqiqatuhu. Di antaranya adalah babul istighal. Di antara apa ini? Yang amilnya dibuang secara wujuban. Bab istighal. Wa haqiqatuhu an yataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun aw wasfun mustaghilun bil 'amali fi dhamiril ismi sabiqi aw fi mulabisihi 'anil 'amali fil ismi sabiq. Hakikat daripada istighal adalah ada sebuah isim yataqaddam ini di depan dan diakhirkan darinya sebuah fi'il atau sifat. Sifat di sini adalah sifat secara nahwu yang beramal seperti amalan fi'il. Yang sibuk dengan beramal pada dhamir isim yang mendahului tadi atau yang samar padanya. Dari beramal pada isim yang mendahuluinya. Dengan contoh lebih jelas. Qala contohnya nahu Zaidan idridhu. Perhatikan di sini ayataqaddama ismun. Jadi maksudnya apa? Zaidan. Diakhirkan fi'il, idrib. Sibuk beramal pada domir isim, pada domir yang kembali kepada isim yang mendahulunya, yaitu domir ha, idrib hu. Ini kembalinya, domir ha kembali kepada siapa? Zaidan. Zaidan idrib hu. Tidak bisa kita katakan Zaidan sebagai maf'ul bih dari apa? Idrib. Kenapa? Karena idrib sudah sibuk dengan beramal kepada dhamir tadi, yaitu dhamir ha'idribhu. Nah, sehingga nanti Zaidan ini maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf wujuban takdiruhu apa? Idrib Zaidan, idribhu. Nah. Kenapa? Dari fi'il yang mahdhuf wujuban takdiruhu idrib Zaidan. Nah, kita lihat i'rabnya. Mutal nomor 1. Zaidan maf'ulun bihi fi'lin mahdhufin wujuban takdiruhu idrib Zaidan. Zaidan adalah maf'ul bih terhadap fi'il yang mahdhuf wujuban. Wajib dibuang takdirnya idrib Zaidan. Wa idrib fi'lu amrin. Wa fa'iluhu mustatirun fi wujuban taqdiru anta. Wal ha'u maf'ulun bih. Wa jumlatu idribhu tafsiriyatun la mahalla laha min al-i'rab. Jumlah idribhu adalah jumlah tafsiriyah, tidak memiliki kedudukan i'rab. Baik, contoh berikutnya. Wa zaidan ana daribuhu al-ana aw ghadan. Ini contoh apa? Yang wasfun. Zaidan isim diakhirkan adanya sifat, yaitu dharib. Nah, dharib ini sifat, isim fa'il beramal seperti amalan fi'ilnya. Dia sibuk beramal pada dhamir ha, dharibuhu. Dhamir ha ini kembali kepada Zaidan. Nah, Zaid, aku memukul dia sekarang atau besok. Iqra' al-i'rab ya Fana. Aba Alif. Al-i'rab Zaidan maf'ulun bihi liwasfin ma'dudan wujuban. Taqdiruhu ana daribul Zaidan. Wa ana mubtada'un. Wa daribul khabaruhu. Wa huwa ismul fa'il ya'malu amalan amalal fi'il. Wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Wa huwa mudafun. Wa maf'uluhu mudafun ilaihi. Dhamir ha pada dharibuhu ini secara i'rab, secara makna dia maf'ul bih, secara lafaz dia adalah mudhaf ilaih. Nah, wal an dharfu zaman. Wal an dharfu zaman wa au harfu atfin. Wa ghadan maf'ulun alal ana. Wal jumlatul Mufassiratu la mahalalahu minal i'rab. Nah, jumlah mufassirah yang mana? Ana dharibuhu. Ini jumlah mufassirah. Wa Zaidan darabtu gulamahu. Zaidan darabtu gulamahu. Ini contoh yang apa? Mulabis. Au fi mulabisihi. Zaid, saya pukul budaknya. Nah, si Zaid ini dipukul atau tidak? Wabillah. Ya. Dipukul? Tidak. Yang dipukul siapa? Budaknya. Zaid dipukul atau tidak? Zaid, saya pukul budaknya. Zaid dipukul atau tidak? Tidak. Yang dipukul siapa? Nah, budaknya. Nah, Zaidan di sini tidak bisa kita katakan maf'ul bih dari fi'il yang mahdzuf, takdirnya dorobtu, saya pukul. Karena Z tidak dipukul. Tapi apa? Takdirnya adalah ahantu. Saya hinakan Zaid. Saya pukul budaknya. Karena memukul budak seorang itu adalah penghinaan terhadap tuannya. Nah, putra dalam i'rab Zaidan maf'ulun bih li fi'lin mahdhufin wujuban takdiru ahantu. Zaid maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf wujuban takdirnya ahantu, saya hinakan. Sedangkan darabtu gulamahu fi'lun wa fa'il wa maf'ul bih mudhaf ilaih. Wa mudhaf ilaih wa jumlatun tafsiriyah la mahalla laha min al-i'rab. Wa qawli ta'ala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukih. Dan setiap manusia kami telah menetapkan amalannya di lehernya. Mana syahidnya? Afan Abu Usman. Ta'irahu fi unukihi. Naya fana ba mumuna. Alzamnahu. Baik. Takdirnya yang di awal itu kulla insanin alzamnahu. Kulla isim dikedepankan mansub sebagai maf'ul bih dari fi'il yang mahdzuf wujuban. Tafsirnya apa? Dijelaskan dengan setelahnya yaitu alzamnahu. Nah, berarti takdirnya apa? Nayafana Ishaq. Alzamna kulla insanin alzamnahu. Nah, kulla insan maf'ul bih dari fi'il yang mahdzuf wujuban takdiruhu alzamna. Fannasbu fi dhalika kullihi bi mahdzufin wujuban yufassirhu ma ba'dahu. Maka yang nasab pada itu semuanya, contoh-contoh tadi adalah dengan amil yang mahdzuf wujuban dijelaskan dengan apa yang setelahnya. Takdirnya Zaidan idribhu adalah idrib Zaidan idribhu. Nah, Zaidan ana dharibuhu, takdirnya ana dharibun Zaidan ana dharibuhu. Zaidan darabtu gulamahu, takdirnya ahantu Zaidan darabtu gulamahu. Kula insanin alzamnahu ta'irahu, takdirnya alzamna kula insanin alzamnah. Qala syari qalu babul istighal ila akhirih al-istighalu mawdi'un minal mawadi illati yukhdafu amiluhu amiluha wujuban. Istighal adalah salah satu tempat dari tempat-tempat yang amilnya dibuang secara wajib. Nah, salah satu tempat dari tempat-tempat yang wajib membuang amil. Wa huwa lughatan at-talahi 'ani syai'i. Secara bahasa istighal itu adalah lalai dari sesuatu, sibuk yakni. Fa ka'anna al-'amila talaha 'anil ma'muli bi dhamirihi. Seolah-olah amilnya na'am lalai dari ma'mul dengan dhamirnya. Yang di depan tadi terkalahkan dengan dhamirnya. Zaidan idribhu. Nah, amilnya idrib ini sibuk lalai dengan dhamir ha padanya. Wastilahan ma dzakarahul musannifu biqaulihi wa haqiqatuhu ila akhirih. Nah, secara istilah adalah apa yang disebutkan musannif dengan ucapannya hakikat, hakikatnya sampai akhirnya. Wa yuzadu alaihi, ditambahkan atas definisi ini, ya, ditambahkan definisi ini apa? Hakikatuhu ayataqadama ismun wa yata'akhkharu anhu fi'lun aw wasfun mustaghilun bil 'amali fi dhamiri al ismi sabiqi aw fi mulabisihi 'anil 'amali fil ismi sabiq bi haitsu. Ini tambahannya. Lau furigha dhalikal 'amilu min dhalikal dhamiri wa sulita 'ala al ismi sabiqi lanasabahu. Di mana tambahannya? Kalau amil itu dikosongkan dari dhamir tersebut dan dikuasakan atas isim yang mendahului, maka dia menasobkannya. Paham ya? Ini tambahan penjelasan. Kalau seandainya amil tadi dikosongkan dari dhamir, nam zaidan idrib, zaidan idrib, dhamir haknya dibuang, nam kemudian isim dikuasakan amil itu kepada isim yang mendahului, ini saya dia menasobkannya. Jadi kalau Zaidan idrib, berarti Zaidan sebagai apa? Maf'ul bih dari idrib. Nahu Zaidan dorobtuhu. Nah, Zaidan dorobtuhu. Berarti Zaidan di sini, indah ya fana banabila. Rofa nasob cer. Sebagai apa? Dari dorob itu yang mana? Yang mahdzuf. Nah, karena ini ada dhamirnya. Kalau dhamir ini dibuang, ya, lau furiga dzalikal amil min dzalika, dhamir dikosongkan, amil dorob itu ini dari dhamir ha ini, dan dikuasakan kepada maf'ul yang di isim yang didahului tadi, maka dia menasabkannya. Berarti kalau Zaidan dorobtu, enggak pakai dhamir, maka Zaidan maf'ul bih dari apa? Dorobtu. Nah, bukan pembahasan tentang membuang amil. Wabakiyatil amsilatil musannifi, dan contoh-contoh musannif yang tersisa. Fal amilu fi hadzal misali wa huwa daraba indama tasala bihi dhamir wa huwa al ha'u ishtaghala bil amali fihi anil amali fil ismi sabiqi wa huwa zaidan. Ini penjelasan dari contoh zaidan darabtuhu. Amil pada contoh ini, contoh yang mana? Apa nomor? Zaidan darabtuhu. Nah, baik, fal amil fi hadzal misal, yaitu zaidan darabtu adalah daraba fi'il. Indama tasala bi dhamiru wa huwa al-ha, ketika dia bersambung dengan dhamir yaitu dhamir ha, ishtaghala bil amali fihi anil amali fil ismi sabiq, maka dia sibuk beramal dengan dhamir tersebut, jadi beramal kepada isim yang mendahului yaitu zaidan. Walau faraknahu min dalika dhamiri wasalatnahu ala al-ismi sabiqi lanasabahu. Kalau seandainya kita kosongkan amil itu dari dhamir dan kita kuasakan amil itu kepada isim yang mendahului, niscaya menasabkannya. Contohnya zaidan darabtu. Maka kalau zaidan darabtu, fa zaidan maf'ulun bih muqaddam li darabtu. Zaidan sebagai maf'ul bih muqaddam dari darabtu. Bi khilafi fil misali sabiq, fa innahu fi mansubun bi fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu darabtu zaidan. Berbeda dengan contoh yang lalu, contoh yang mana? Ya kana mundir. Zaidan darabtuhu. Nah. Maka sungguhnya dia, contoh tadi zaidan darabtuhu, dia dinasabkan dengan fi'il mahdhuf wujuban, takdirnya darabtu zaidan darabtuhu. Li'anna daraba la yansibu illa maf'ulan wahidan wa qad akhadahu, karena fi'il daraba tidaklah menasabkan kecuali satu maf'ul dan sungguh dia telah mengambilnya. Mana maf'ulnya yang diambil oleh daraba ya akhana? Zaidan darabtuhu, mana dhamir yang telah diambil oleh daraba? Wa qad akhadahu. Yaitu dhamir ha. Nah, pada darabtuhu. Nah, fata'ayyana takdiru amilin mahdhufin yakunu nasiban li zaidan, maka dipastikan ditakdirkan amil yang mahdhuf yang menasabkan apa? Zaid. Zaidan darabtuhu. Difahami insyaallah ya penjelasan tambahan tadi, bihaitsu law furiga dzalikal amil ila akhirih. Nah. Qala wa qalu aw fi mulabisihi. Al-muradu bil-mulabasati an yakuna al-amilu mushtagilan bismin yulabisu dhamir al-ismi sabiqi. Kama fil misali salisi min amsilatil musannifi. Fa innal amila wa wadarabtu ishtagala bil-amali fi gulama al-mulabisi li dhamiri al-aidi ala zaidan. Nah. Atau pada mulabisnya, yang dimaksud dengan mulabasah di sini adalah amil tersebut sibuk dengan isim yang menyerupai dhamir isim yang mendahuluinya. Sebagaimana dalam contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yang mana? Ya kana alif. Zaidan darabtu ulamahu. Zaidan darabtu ulamahu. Maka sesungguhnya amil yaitu darabtu sibuk beramal pada ulama. Naam. Yang dia bersambung dengan domir yang kembali kepada Zaid. Darabtu gulamahu. Wa qawlunahu Zaidan idribhu ila akhiri amsilatihi. Fal awwalu misalun lima ishtaghala fi al-fi'lu bi dhamir al-ismi as-sabiqi kama taqaddama bayanuhu fi syarhi ta'rifi. Zaid, contoh Zaidan idribhu sampai akhir contoh-contoh beliau, maka yang pertama Zaidan idribhu adalah contoh terhadap apa yang sibuk padanya fi'il tersebut dengan dhamir isim yang mendahului sebagaimana telah berlalu penjelasannya dalam syarah terhadap definisi. Wasani. Contoh yang kedua, misalun lima istaghala fil wasfu bidhamiri. Contoh yang kedua yang mana ya, Kana? Abu Azam. Zaidan ana daribuhul an dalam matan. Ya, Zaidan ana daribuhu. Ini contoh terhadap apa yang sibuk padanya sifat terhadap dhamir atau dengan dhamir pada dengan dhamir. Maka Zaidan maf'ul bih terhadap sifat yang mahdhuf wujuban takdiruhu ana daribun Zaidan ana daribuhul an au ghadan. Nah, perhatikan keterangan di sini ada keterangan al-an al-ghadan, sekarang atau besok. Wa asyara al-musannifu biqaulihi al-ana al-ghadan ila anna al-wasfa la ya'malu idza kana mujarradan min al illa idza kana lil hali aw lil istiqbal kama sayati insyaallah ta'ala fi babihi. Musannif mengisyaratkan dengan ucapan beliau sekarang atau besok, ana daribun Zaidan al-ana al-ghadan. Nam Zaidan ana daribu al-an atau al-ghadan. Maka keterangan ucapan beliau al-an al-ghadan ini adalah isyarat dari musannif bahwasanya sifat, perhatikan kalau pembahasan sifat di sini adalah sifat isim-isim yang beramal seperti amalan fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul. Nah, tidaklah dia beramal apabila dia tidak beramal apabila kosong dari al. Dorib saja itu tidak beramal. Yang beramal secara mutlak adalah apa? Ketika diiringi dengan alif lam. Alif lam apa ini? Ya fanaba ubaida. Alif lam al mausulah yang masuk kepada isim fa'il, isim maf'ul. Nah, jadi beramalnya isim fa'il atau sifat di sini, dia beramal secara mutlak kalau diiringi dengan apa? Al. Kalau tidak ada al, maka dia tidak beramal. Illa, kecuali apabila untuk waktu sekarang atau akan datang. Maka diberi keterangan al-ana au badan. Kama sayati insyaallah ta'ala fi babi. Sebagaimana akan datang nanti di babnya. Pembahasan tentang apa ini? Ya kana ba Lukman. Dorof. La. Pembahasan apa ya kana ba Lukman? Pembahasan apa ya Pak Sofia? Al-Asma. Apa? Isim-isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Nah. Wasalisu misalun lima ishtaghala fil fi'lu bil mulabisi li dhamir al ismi as-sabiqi kama sabaqa bayanuhu. Contoh yang ketiga yang mana ya Fana? Aba Sofia? Surab tu? Ulamahu. Ini contoh untuk apa yang sibuk padanya fi'il dengan al-mulabis terhadap dhamir isim yang mendahului sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Fa Zaidan maf'ulun bi fi'lin mahdhufin wujuban takdiruhu ahantu Zaidan darabtu gulamahu. Zaid maf'ul bi dari fi'il yang mahdhuf wujuban takdirnya ahantu Zaidan, aku menghinakan Zaid, aku pukul budaknya. Wa innama qaddarna ahantu wa lam nuqaddir darabtu li anna darba lam yaqa ala Zaidan. Hanya saja kami takdirkan ahantu, kami tidak mentakdirkan darabtu karena pukulan tidak terjadi kepada si Zaid. Ya, tidak terjadi pukulan kepada si Zaid. Qaddarna ma yastalzimul fi'lal madhkura. Maka kami takdirkan apa yang mengharuskan atau konsekuensi dari perbuatan yang disebutkan, wahwa ahantu. Lianna darbal abdi yastalzimu ihanata sayyidihi. Karena memukul seorang budak itu berkonsekuensi apa? Menghinakan tuannya. Wal misalur rabi kal misalil awal. Contoh yang keempat seperti contoh yang pertama. Yang keempat apa? Nah, kulla di situ maksud itu kenapa? Wujuban, takdirnya alzamna. Qala wa qalu bi mahdhufin wujuban ay la yajuzu idharuhu. Dengan sesuatu yang mahdhuf wujuban, ini tidak boleh ditampakkan amilnya. Wa inna ma wajaba hadfu huna li anna al-amil al-madhkura mufassirun lahu wa hum la yujmi'una baina al-mufassiri bi kasri sini wal mufassari bi fathiha fi hadzal bab. Nah, hanya saja wajib dibuangnya amil di sini karena amil yang disebutkan itu mufassir, menjelaskan baginya. Sedangkan mereka siapa ini? Al-Arab. Tidaklah mereka mengumpulkan antara mufassir isim fa'il yang menjelaskan dengan mufassar yang dijelaskan dalam bab ini. Sama seperti mereka tidak akan mengumpulkan antara fa'il dan naibul fa'il. Fa'il dan penggantinya tidak akan dikumpulkan. Nah, demikian di sini mufassir tidak akan berkumpul dengan mufassar. Nah, wa qalu yufassiru ma ba'dahu ila akhirih ay annahu yajibu fil 'amilil mahdhufi ay yakuna muwafiqan lil 'amilil madhkuri aw mustalziman lahu. Dijelaskan oleh apa yang setelahnya sampai akhirnya, yaitu bahwasanya wajib pada 'amil yang dibuang tersebut hendaklah dia muwafiqan, sesuai, cocok, sama terhadap amil yang disebutkan atau mustalziman. Ya. Jadi amil yang dibuang itu imma muwafiqan atau mustalziman. Nah, sama atau ada konsekuensinya. Fal awwal, yang pertama. Yang dimaksud awal apa ya, Khan Abu Usman? Yang mana? Muwafiqan. Nah. Yang sama. Katakdiril musannifi fil misalil awal wal ayati. Yang pertama, seperti takdirnya musannif pada contoh yang pertama dan ayat. Contoh yang pertama apa ya, Kona? Zaidan idribhu. Mana amilnya yang menasukkan Zaidan? Mahdhuf wujuban takdirnya idrib, sama dengan yang menjelaskannya. Ayat wa kulla insanin alzamnahu. Nah, mana yang masukkan kulla? Fi'il mahdhuf wujuban takdirnya alzamna, sama, ini muwafiq. Wal tsani atau fala yuqalu fil misalil awal ahin zaidan ad idribhu. Maka tidak bisa dikatakan pada contoh yang pertama, hinakan Zaid, pukul dia. Enggak boleh. Ya. Wasani. Yang kedua. Yang maksudnya yang kedua apa ya, Khan Abu Ishaq? Nah, katakdirihi fil misalil salisi kama taqaddama bayanuhu qablu. Seperti takdirnya pada contoh yang ketiga. Dan yang ketiga apa ya, Khan Abu Nabila? Nah, mana amil yang menasubkan Zaidan? Wujuban takdirnya ahantu. Nah, Qala fa'idatan. Al-ula al-jumlatul mufassiratu lil-amilil mahdufi la mahalla laha minal i'rabi ala sahih. Ada dua faedah. Yang pertama, jumlah mufassirah, jumlah yang menjelaskan terhadap amil yang mahdhuf tidak memiliki kedudukan dalam i'rab menurut pendapat yang paling sahih. Ats-tsaniyah, faedah yang kedua, i'lam annal isma sabiqa lahu khamsu halatin. Ketahuilah bahwasanya isim yang mendahului itu memiliki lima keadaan. Wujubu nasbihi wa wujubu raf'ihi wa jawazul amraini wa nasbu arjahu wa jawazuhuma warrafu arjahu wa jawazuhuma ala sawa. Yang pertama, wajib nasab. Yang kedua, wajib rafa. Yang ketiga, boleh dua perkara, boleh rafa, boleh nasab, tapi nasab lebih rajih. Yang keempat, bolehnya rafa dan nasab, tapi rafa lebih rajih. Yang kelima, bolehnya dua-duanya secara sama. Nah. Wa ma'rifatu tafsili dzalika yutlabu minal asli aw ghairihi minal mutawwalati wallahu almuwaffiq. Mengetahui rincian hal itu bisa dicari dalam asal atau yang selainnya dari kitab-kitab yang panjang wallahu almuwaffiq. Antum bisa lihat dalam syarah Fathunada ada rincian dalam pembahasan ini. Nah, wallahu a'lam bissawab, naktafi bihadza barakallahu fiik. Al-an sama badan. Nah, musannif memberi qaid, ya. Zaidan, nam, ana doribuhu al-ana au badan. Dorib, saya ini sini dorib. Dorib adalah isim apa? Fa'il, sifat dia. Dia tidaklah beramal secara mutlak kecuali kalau diiringi dengan alif lam. Kalau pakai ad-dharib, nah, maka tidak perlu ada tambahan al-an atau ghadan. Nah, ketika dia kosong dari alif lam, ketika isim fa'il atau isim maf'ul itu kosong dari alif lam al-mausulah, maka dia boleh beramal hanya pada apa? Hal atau istiqbal. Sekarang atau akan datang. Maka perlu dikasih keterangan apa? Al-an. Jadi, al-godan itu pilihan ya. Salah satu misalkan, Zaidan ana doribuhu al-an. Atau, Zaidan ana doribuhu godan. Allahu a'lam. Oke. Yang mana? Kalau nggak pakai al-an atau ghadan, ya nggak beramal. Antum lihat halaman 410. Pas langsung ketemu sama ini. Asani matan. Ismul fa'il ka dhariba mukrim. Fa in kana makrunan bi al amila mutlaqan hadza dharibu zaidan amsi aw al an aw ghadan. Amsi berarti lampau, al an berarti sekarang, ghadan berarti akan datang. Fa in kana mujarradan min al amila bi syartain. Kalau kosong dari alif lam beramal dengan dua syarat, kaunu lil hali aw lil istiqbal, dia keadaannya itu untuk sekarang atau akan datang. Wa'timaduhu ala nafyin aw istifhamin. Dan i'timad sandarannya kepada nafi atau istifham atau menjadi khobar atau diberi sifat. Ma dharibun zaidan zaidun amron. Ini i'timad kepada nafi. Nah, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi, kalau ada alif lam itu beramal secara mutlak. Baik madi, sekarang, atau akan datang. Tapi kalau tanpa alif lam, maka dia beramal untuk sekarang dan atau sekarang atau akan datang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu.